Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masuk pada penjelasan macam-macam kesyirikan yang ke-16, yaitu At-Tatayyur. Masuk di dalam bab ini kesyirikan takut sial, primbon, feng shui, dan keyakinan terhadap hari baik dan hari buruk untuk menunaikan suatu hajat seperti pernikahan, perjalanan, dan lain-lain. Ini semuanya termasuk kategori kesyirikan at-tiyarah atau at-tatayyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma minna illa walakinna Allah 'azza wa jalla yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada seorang pun dari kami kecuali merasa takut sial. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal. Jadi takut sial itu memang perasaan yang sering menghinggapi manusia. Maka cara untuk menghilangkannya adalah dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang mulia ini dengan tegas menyatakan takut sial itu adalah kesyirikan. Takut sial itu adalah syirik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengapa takut sial itu termasuk kategori syirik? Karena di dalamnya terdapat dua sisi kesyirikan sekaligus. Dua sisi kesyirikan sekaligus. Yang pertama, orang yang takut sial berarti dia telah memutus tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertawakal kepada Allah, maka dia tidak perlu takut dengan kesialan. Kalau dia benar-benar bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, kalau dia bergantung kepada selain Allah, kepada hari-hari yang dia anggap baik, maka itu termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, karena orang yang takut sial ini telah bersandar kepada sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Makanya jemaah sekalian, orang yang melakukan syirik itu telah melakukan dosa besar sekaligus kebodohan terbesar. Dia bersandar pada sesuatu yang tidak memiliki hakikat, tidak bisa memberikan pengaruh, apakah pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Makanya jelas adalah kebodohan. Iya. Dan insyaallah taala pembahasan tentang sisi kesyirikan yang kedua ini sama dengan bergantung pada sesuatu yang bukan sebab. Akan datang pada poinnya pada poin yang ke-18. Baik. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan orang yang takut sial itu ada dua bentuk. Pertama, dia benar-benar tidak jadi melakukan hajatnya karena takut sial. Yang kedua, dia tetap melakukannya namun dalam keadaan takut dan gelisah. Takut kalau-kalau dia ditimpa kesialan. Maka seorang mukmin diperintahkan untuk selalu bertawakal kepada Allah, bersandar kepadanya. Dan Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Cukup Allah sebagai penolongnya. Apapun yang dihadapi seseorang, hendaklah dia selalu bersandar hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka senantiasa bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tatkala mereka menghadapi satu bahaya, justru keimanan mereka semakin kuat karena bersandarnya mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana ketika para sahabat dikepung oleh gabungan pasukan kaum musyrikin dan dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Fazadahum imanan. Itu hanya menambah keimanan mereka. Hanya menambah keimanan mereka. Ucapan menakut-nakuti dan tindakan yang menakut-nakuti oleh orang-orang kafir, mereka sudah bersatu untuk menyerang kaum muslimin, hanya menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Iya. Jadi karena tawakalnya kepada Allah semakin kuat imannya. Ini pula yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api, maka beliau berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Ya. Harusnya demikian seorang mukmin bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, penulis Fathul Majid, at-tawakkul huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid. Makanya banyak kategori kesyirikan itu diakibatkan karena kurangnya tawakal. Dan kurangnya tawakal berasal dari kurangnya keimanan. Dan kurangnya keimanan itu faktor terbesarnya adalah kurangnya ilmu. Ketidaktahuan, kebodohan terhadap ilmu agama. Terutama ilmu tauhid. Makanya jemaah sekalian, penting sekali mendalami ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid. Agar semakin kokoh iman kita. Kalau semakin kokoh iman kita, maka semakin kuat pula tawakal kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan jaminan dari Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Juga masih terkait dengan kesyirikan yang disebabkan karena kurangnya tawakal, kesyirikan yang berikutnya, yang ke-17, yaitu mengenakan atau mempercayai jimat. Sebelumnya, pada poin yang ke-16, demikian pula poin yang ke-17, kedua-duanya bisa termasuk kategori syirik besar dan bisa termasuk kategori syirik kecil. Apabila seseorang itu takut sial karena dia meyakini hari tertentu atau waktu tertentu atau angka tertentu dapat menimpakan kesialan kepadanya dengan sendirinya. Seperti keyakinan mereka angka 13 itu membawa sial, atau bulan dan hari tertentu membawa sial. Kalau mereka meyakini itu bisa menimpakan kesialan atau kemudaratan dengan sendirinya, bukan dari Allah, maka itu termasuk syirik besar. Demikian pula mempercayai jimat, ataupun mengenakan jimat. Kalau mereka yakin jimat itu dapat melindungi mereka dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Adapun kalau orang takut sial itu meyakini yang mendatangkan sial itu hanyalah sebab dan Allah yang menimpakan kesialan, maka ini adalah syirik kecil. Demikian pula orang yang mengenakan jimat, kalau dia meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menimpakan Allah yang melindungi dari bahaya, bukan jimatnya, maka itu adalah syirik kecil. Jadi bisa termasuk syirik besar maupun syirik kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian, orang yang mengenakan jimat dan orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan hukuman kepadanya dengan kebalikan daripada yang dia harapkan. Kalau dia mengenakan jimat agar dia terlindungi, maka Allah akan timpakan sebaliknya, dia tidak akan dilindungi. Kalau dia mengenakan jimat agar aman, Allah tidak akan berikan keamanan terhadapnya. Kalau dia menggunakan jimat agar sembuh dari penyakit, Allah tidak akan berikan kesembuhan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang mengenakan wada'ah, yaitu jimat dari batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Allah berikan hukuman kepadanya, yaitu kebalikan dari apa yang dia harapkan. Tapi, kok ada orang yang berjualan pakai jimat penglaris, betul-betul laris. Betul-betul laris ternyata. Ada pula yang mengatakan kalau pergi bertapa di gunung tertentu, minta rizkinya lancar, maka akan menjadi lancar. Ternyata betul, terjadi. Ada pula yang mengatakan, kalau pergi berdoa ke kuburan keramat tertentu, minta rizki jadi lancar, atau minta dikaruniakan anak, maka akan dikabulkan. Ternyata betul terjadi. Maka jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan istidraj. Jangan tertipu. Justru itu bagian dari azab kepadanya. Sebab itu hanya nikmat dunia. Beda kalau setelah itu dia dapat hidayah. Berarti itu betul. Ya. Dia dapat hidayah. Karena gak mungkin dia dapat hidayah. Karena perbuatannya itu adalah kesesatan terbesar justru. Gak mungkin dia dapat hidayah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhid 'ala ma'asih fa innama huwa istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberikan seorang hamba berbagai macam kenikmatan dunia yang dia senangi dalam keadaan dia bergelimang maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Allah tarik dia ke dalam azab secara perlahan-lahan. Sampai dia terus terbuai, terlena dengan nikmat tersebut. Pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah tanpa sempat bertobat. Itu maknanya istidraj. Iya. Jadi jangan tertipu. Lihat orang yang melakukan syirik, rizkinya kok semakin lancar. Lihat orang yang rajin bermaksiat, tambah kaya raya. Itu bagian dari azab. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi Fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka lupa dengan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka lupa dengan halal dan haram, mereka tidak peduli yang mana halal dan mana yang haram, maka apa kata Allah? Kami bukakan untuk mereka pintu rizki dari segala sesuatu. Sampai ketika mereka sudah sangat bergembira dengan rizki yang diberikan kepada mereka, kami azab mereka secara tiba-tiba, dan mereka pun berputus asa. Putus asa, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu azab yang lebih jelek daripada seseorang diberikan azab berupa musibah atau rasa sakit. Karena orang kalau diberikan kenikmatan, seringkali terlena dengan kenikmatan tersebut, dan dia tidak pernah tobat kembali. Dia tidak lagi mau tobat, bahkan dia menyangka Allah mencintainya karena dia diberikan nikmat dunia. Padahal itu sedikit pun tidak menunjukkan cinta Allah kepada seseorang apabila diberikan nikmat dunia. Karena dunia itu begitu rendah di sisi Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Tetapi berapa banyak orang yang ditimpa ujian berupa musibah, kemudian dia tersadar, kemudian dia bertobat kepada Allah. Betapa banyak orang yang ditimpa ujian berupa kefakiran, kemiskinan, membuatnya tetap tegar untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diuji dengan sedikit nikmat dunia, dia sudah lupa dengan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Dan di sini ada cukup banyak hadis yang berbicara tentang jimat, bisa antum baca sendiri insyaallah taala. Kita masuk poin yang berikutnya, yang ke-18. Syirik di dalam sebab. Ini adalah poin yang lebih umum, yang secara khusus telah kita sebutkan beberapa di antaranya, seperti dalam bab tabarruk, demikian pula dalam kesyirikan takut sial, dan juga dalam permasalahan jimat. Itu semuanya terkait syirik di dalam sebab. Jadi syirik dalam sebab ini lebih umum, bisa memasuki dalam bab tabarruk atau dalam tatayur atau dalam permasalahan jimat. Sengaja saya buatkan tersendiri karena ini disebutkan para ulama, dan juga agar kita lebih mudah memahami. Mari kita perhatikan ayat-ayat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum." Ibrahim berkata, "Mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula bisa memberikan mudarat kepadamu?" Ayat yang lainnya, "Qul ud'u alladziina za'antum min dunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wala tahwiila." Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sesembahan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu, tidak pula memindahkannya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri?" Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau apabila Allah menghendaki untuk mencurahkan rahmat kepadaku, apakah mereka bisa menahan rahmat tersebut? "Kul hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakan, cukup bagiku Allah, hanya kepadanya lah manusia itu bertawakal. Iya. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat-ayat yang mulia ini. Semuanya mengingatkan kaum musyrikin yang telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka. Bahwasannya semua sesembahan mereka itu tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Tidak bisa pula menimpakan mudarat. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, "Fahadhihi al-ayah wa amsaluha tubtilu ta'alluq al-qalbi bighairillah fil jalbi aw daf'i darrin wa inna dhalika syirkun billah." Bahwasanya ayat ini dan yang semisalnya membatilkan ketergantungan hati kepada selain Allah di dalam meraih satu kemanfaatan atau menolak kemudaratan, dan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Nah sekarang, di mana sisi pendalilannya? Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wasyahidu minal ayah, yang menjadi dalil dari ayat-ayat ini, anna hadhil asnam la tanfa'u ashabaha, bahwasannya patung-patung ini tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya. La bijalbi naf'in aw bidaf'i durrin, tidak untuk meraih manfaat, tidak pula menolak kemudaratan. Falaisat asbaban lidzalika, maka itu bukan sebab-sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laisa bisababin syar'i aw qadari, maka dikiaskan kepadanya segala sesuatu yang bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Fayuqtabaru ittikhaduhu sababan isyrakan billah, maka menjadikannya sebagai sebab adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kaidahnya. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, apakah sebab syar'i atau sebab qadari, adalah syirik. Dan itu persis seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka dahulu. Mereka yakini berhala-berhala tersebut bisa menjadi sebab mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, padahal itu bukan sebab syar'i dan sebab qadari. Faedah penting dalam masalah sebab. Dari penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala di atas, bahwasannya sebab itu terbagi dua. Sebab syar'i dan sebab qadari. Barang siapa menjadikan sesuatu sebagai sebab atau menganggap sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, baik secara syar'i maupun qadari, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang kita sudah sebutkan. Maka dari sini dapat kita pahami sebab itu terbagi dua. Yang pertama sebab syar'i. Apa maksudnya sebab syar'i? Maksudnya adalah sebab yang dijelaskan oleh dalil syar'i. Contohnya Al-Quran adalah obat dan kesembuhan bagi segala macam penyakit. Iya. Dan surat-surat khusus, terdapat juga dalil-dalil khusus yang menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah obat. Seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, surat-surat yang biasa digunakan untuk meruqyah. Iya. Ini namanya sebab syar'i. Terserah apakah kita mampu membuktikannya secara logika ataupun tidak. Yang penting bagi kita adalah mengikuti dalil. Dalil menunjukkan itu semuanya adalah obat. Dalil menunjukkan bahwa itu semuanya adalah obat. Kemudian, yang dimaksud dengan sebab qadari adalah sebab yang Allah ciptakan sebagai sebab yang bisa memberi manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Nah sekarang, bagaimana caranya mengenal sebab qadari? Kalau untuk mengenal sebab syar'i, sudah jelas dari wahyu. Adapun untuk mengenal sebab qadari dengan dua jalan. Yang pertama dengan dalil syar'i. Contohnya apa? madu dan habbatus sauda. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan itu adalah sebab. Itu adalah sebab yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, dapat menghilangkan penyakit. Iya. Tentu dengan keyakinan itu hanyalah sebab dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyembuhkan. Kemudian jalan yang kedua adalah dengan penelitian ilmiah ataupun dengan percobaan. Artinya yang masuk akal. Yang masuk akal. Iya. Masuk akal itu misalkan obat ini dia mengandung zat ini sehingga dia bisa menghilangkan penyakit itu. Kan jelas masuk akal. Ya. Obat ini mengandung zat tertentu sehingga dia bisa menghilangkan penyakit panas. Iya. Itu jelas masuk akal. Maka diketahui bahwa itu adalah sebab qadari. Sebab yang Allah ciptakan di alam ini untuk memberikan manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Dengan tetap meyakini itu hanyalah sebab. Itu hanyalah sebab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Iya. Jadi ini kaidah penting dalam masalah sebab. Maka barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya, tidak pula ada pembuktian secara ilmiah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Ada orang melakukan pengobatan dengan syarat bawa seekor kambing. Ya. Kemudian penyakitnya akan dia pindahkan ke kambing tersebut. Tapi setelah itu kambingnya enggak boleh bawa pulang. Ini masuk akal atau tidak? Iya. Maka kita lihat dulu, yang pertama, adakah dalil syar'i yang menunjukkannya? Ternyata tidak ada. Yang kedua, adakah percobaan yang ilmiah yang masuk akal? Ternyata juga enggak masuk akal. Iya. Kalau sudah zahir enggak masuk akal, maka meyakininya sebagai sebab kesembuhan adalah termasuk kategori kesyirikan. Iya. Ini contoh dan masih banyak contoh yang lain. Seperti yang kita sebutkan di sini, perbuatan sebagian orang mengambil batu-batuan di kuburan orang yang soleh dengan keyakinan itu adalah sebab yang bisa melindungi mereka dari mara bahaya. Maka ini termasuk kategori jimat itu. Ada pula yang memotong potongan kiswah Ka'bah dengan tujuan sebagai jimat yang bisa melindungi mereka dari bahaya atau mendatangkan kemanfaatan. Padahal itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Iya. Kemudian, kesyirikan di sini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi pula syirik kecil. Kalau dia meyakini sesuatu itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat, maka itu adalah sebab, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini itu hanyalah sebab, padahal itu bukan sebab. Namun dia meyakini Allah yang memberikan kemanfaatannya, maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan dia telah bersekutu bersama Allah atau menyamakan dirinya dengan Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Jadi harus kita yakin terlebih dahulu. Hanya Allah yang mampu menentukan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan? Ini keyakinan asasi. Oleh karena itu, ketika seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menciptakannya sebagai sebab, maka seakan-akan dia telah bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Itu kalau seakan-akan. Kalau seakan-akan, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakin, misalkan gurunya yang telah memberikan jimat kepadanya, dialah yang melindunginya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak diragukan lagi syirik besar. Baik. Kemudian ada faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya di dalam sebab manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yang menafikan sebab sama sekali. Mereka itulah golongan Al-Jabriyah dan Asy'ariyah. Kemudian golongan yang kedua yang berlebih-lebihan di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Hingga mereka menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Mereka inilah penganut paham khurafat dari kalangan Sufiyah dan yang semisalnya. Ya, yang biasa menggunakan jimat, yang biasa meyakini sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Kemudian yang ketiga, mereka yang mempercayai adanya sebab-sebab yang memiliki pengaruh dengan izin Allah. Akan tetapi mereka tidak menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali apa yang telah disebab ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, baik melalui jalan syar'i maupun qadari. Dan mereka juga tidak bergantung kepada sebab tersebut, melainkan bergantungnya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Kesyirikan yang ke-19. Tentang kesyirikan dan kekufuran Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Nasrani berkeyakinan Allah adalah satu dari yang tiga. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٍ. Sungguh telah kafir orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Trinitas. Satu dari yang tiga. Dan tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang satu. Maka tegas di sini Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Demikian pula kesyirikan mereka yang lain. Yaitu mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri yang patut untuk disembah. Maka Allah telah mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu maryam wa qala al masiih ya bani israa'il a'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabku dan Rabmu. Dan beliau mengingatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar, wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup memberi pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Demikian pula, kemurkaan Allah kepada mereka tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak. Adapun kekufuran orang-orang Yahudi diantaranya ketika mengatakan, mereka mengatakan Uzair anak Allah. Sebagaimana firman Allah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ أُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu adalah anak Allah. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ. Itulah ucapan yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Dilaknatlah oleh Allah mereka itu bagaimana mereka sampai berpaling. Jamaah sekalian, Nasrani adalah asalnya sebagai agama tauhid. Karena Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berlalu waktu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang menyesatkan mereka adalah seorang yang bernama Paulus. Dia adalah Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani untuk menyesatkan mereka. dialah yang pertama mengajarkan Isa adalah anak Allah dan Isa adalah satu dari yang tiga. Atau Isa adalah Allah itu sendiri. Ini tiga macam kekufuran mereka. Isa adalah Allah itu sendiri, Isa adalah anak Allah, dan Isa adalah satu dari yang tiga. Pada awalnya mereka adalah tiga sekte ini. Tapi mungkin perkembangan mereka sudah menyatu. Iya. Dan semuanya punya keyakinan seperti ini. Maka ini sudah jelas kesyirikan dan kekufuran. Mungkin ada satu faedah di sini. Baru saja kita lewati di bulan kemarin, di penanggalan mereka, bulan Desember. Pada tanggal 25 Desember mereka merayakan hari Natal, hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut keyakinan mereka. Ini sebetulnya kesempatan yang besar bagi kita untuk mendakwahi mereka. Setiap masuk tanggal 25 Desember itu kesempatan besar untuk mendakwahi mereka. Kenapa? Karena setiap masuk tanggal itu mereka kembali tersadar Isa itu adalah manusia. Yeah. Buktinya apa? Buktinya mereka merayakan hari kelahirannya. Yang namanya dilahirkan dia adalah manusia. Dan ketika beliau lahir, serta sebelum itu, tentu beliau butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakannya melalui rahim seorang ibu. Kemudian, kalau mereka merayakan hari lahirnya, berarti mereka sadar sebetulnya, Nabi Isa tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Tinggal kita ajak berpikir sebentar, kira-kira siapa Tuhan manusia sebelum Nabi Isa diciptakan? Walaupun bahasa Tuhan ini kurang cocok digunakan bagi kaum muslimin. Ya, pakai bahasa yang sebenarnya, Allah atau Rabb atau nama-nama Allah yang lain. Tapi kalau berbicara dengan mereka, kita gunakan bahasa yang mereka pahami. Iya. Mereka sadar Nabi Isa adalah manusia yang dilahirkan. Sebelum dilahirkan, berarti dia tidak ada. Tinggal kita bawa sejenak pemikirannya ke sana. Mungkin dia enggak berpikir sampai situ. Siapa yang disembah manusia sebelum Nabi Isa lahir? Iya. Nah ini. Ini kesempatan untuk mendakwahi mereka. Dan subhanallah, ini sebetulnya harus menjadi perhatian kaum muslimin. Karena di dunia ini ada miliaran manusia yang melakukan kesyirikan ini. Ada miliaran manusia. Dan mereka berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin mengikuti akidah mereka. Mungkin lebih daripada usaha-usaha kaum muslimin. Ya. Seperti yang diceritakan kisah-kisah nyata, para pendeta itu rela tinggal puluhan tahun. Khuruj fisabilillah. Ya. Menurut mereka. Kemana? Ke pedalaman-pedalaman Afrika. Ke pedalaman-pedalaman Papua. Ya. Mereka punya pesawat-pesawat untuk masuk ke pedalaman-pedalaman Papua dan tinggal di sana. Bertahun-tahun lamanya. Mungkin sampai mati di situ. Demi untuk apa? Mendakwahkan kebatilan mereka. Ya. Yang mungkin sedikit sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Sedikit sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Mereka berdakwah kepada kebatilan namun lebih semangat daripada kaum muslimin yang mengajak kepada al-haq. Iya. Adapun kekufuran orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, maka itu ada tiga golongan. Yang pertama Nasrani, yang kedua Yahudi, yang ketiga adalah kaum musyrikin yang mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan yang berikutnya, yang ke-20. Kesyirikan dan kekufuran aliran kebatinan atau kejawen. Ya, mungkin antum lebih tahu ini. Ini saya dapat ajarannya dari baca di internet saja. Kemudian kita bahas. Ya. Yang pertama, sinkretisme. Yaitu mencampurkan antara ajaran Hindu, Buddha, dan Islam. Maka ini sudah jelas. Kesyirikan dan kekufurannya. Artinya mereka membenarkan agama selain Islam, bahkan mereka mencampurkan. Padahal Allah telah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Demikian pula firman Allah, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, mereka tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Maka ini adalah pembatalan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah yang terdiri dari dua rukun, dan dua rukun ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak untuk disembah, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah adalah batil, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, ketika mereka meyakini ada Tuhan mereka yang lain selain Allah, maka itu sudah jelas membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kesyirikan di dalam rububiyah. Ketika mereka meyakini setan-setan mereka, ya, seperti yang saya sebutkan di sini, sebagai pelindung mereka atau penguasa di tempat tersebut yang bisa memberikan manfaat atau menimpakan mudarat, maka ini syirik di dalam rububiyah. Kemudian syirik di dalam uluhiyah. Ketika mereka mendekatkan diri kepada setan-setan tersebut dengan berbagai macam bentuk taqarrub, sesajen, upacara, dan sembelihan kepada setan-setan tersebut. Dan masih ada lagi yang lain, seperti pengharapan, rasa takut, ya, mengharap kepada setan-setan tersebut agar membantu mereka. Takut kepada setan-setan itu kalau-kalau menimpakan bahaya kepada mereka. Itu juga syirik di dalam uluhiyah. Iya. Kemudian termasuk kekafiran pemahaman mereka atau sebagian mereka tidak melaksanakan sholat, yang penting sudah eling, maka itu cukup sebagai bentuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu termasuk kategori kekufuran sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan di sini. Kemudian yang ke-21, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk kesyirikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairi llahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Namun dijelaskan para ulama maksudnya adalah kufur asghar atau syirik kecil. Kenapa? Karena dia tidak memaksudkan ketika menyebut nama selain Allah di dalam sumpahnya untuk mengagungkan nama tersebut seperti pengagungannya kepada Allah. Maka itu adalah syirik kecil. Artinya kesyirikannya hanya dalam ucapannya, tidak disertai dengan pengagungan seperti pengagungannya kepada Allah. Akan tetapi, jika dia mengagungkan nama yang dia gunakan untuk bersumpah tersebut seperti pengagungannya kepada Allah, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Atau bahkan lebih. Ada yang lebih bahkan. Ya, ada sebagian orang, dia kalau bersumpah palsu, dia berani menyebut nama Allah. Ya, demi Allah, ini barang asli. Ya, berani dia menyebut nama Allah, padahal barangnya palsu. Coba kalau dia diancam, kalau kamu berani, coba sebut demi wali fulan. Dia takut ternyata. Enggak berani. Ya, enggak berani dia sebut demi wali fulan kalau dia tahu ini sumpah palsu. Kalau sumpah benar baru dia sebutkan demi wali fulan. Iya. Ini bukan lagi syirik kecil kalau sudah seperti ini. Ini bersumpah yang termasuk kategori syirik besar, bersumpah dengan nama selain Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang ke-22. Ucapan Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang berkata kepada beliau Masya Allah wa syi'ta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ja'alta lillahi niddan, apakah kamu telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Masya Allah wahda, hendaklah kamu ucapkan Masya Allah wahdah, sesuai kehendak Allah saja. Ini juga termasuk syirik kecil, yaitu syirik di dalam ucapan. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena itu adalah syirik dalam ucapan yang tidak dia yakini dalam hatinya. Artinya kalau dia sampai yakin dengan hatinya, itu bukan lagi syirik kecil, termasuk syirik besar. Kalau dia meyakini sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali apabila Allah berkehendak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkehendak. Apabila Allah berkehendak namun Rasul tidak berkehendak, tidak akan terjadi, maka itu syirik besar. Iya. Namun dia tidak berkeyakinan seperti itu, sehingga ini termasuk kategori syirik kecil. Iya. Ada faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, ini sama persis dengan orang yang menggantungkan hiasan lafaz nama Allah di sampingnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Yang menggantungkan di rumah, di masjid ini enggak ada ya. Saya kalau ngomong gini saya lihat dulu di masjid. Insyaallah di sini enggak ada. Ya. Kata beliau itu sama persis. Dia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sekedudukan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau Muhammad diturunkan sedikit? Ya. Maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Minimal itu. Ya. Kemudian yang ke-23, ucapan kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Kalau bukan karena dokter saya tidak akan sembuh dan yang semisalnya. Ini termasuk kategori kesyirikan. Juga syirik di dalam lafaz. Yang termasuk kategori syirik kecil apabila tidak disertai dengan keyakinan. Ini sebagaimana penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ini asalnya ucapan Allah terkait syirik besar. Tetapi para sahabat juga menafsirkan ini masuk dalam kategori syirik kecil juga. Sebagaimana penafsiran sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Al-andad huwa syirku akhfa min dabibin namal 'ala safatin sauda fi dhulmatil lail." Sekutu-sekutu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Artinya seperti itu, kita harus khawatir akan tertimpa kesyirikan. Iya, karena syirik itu kadang datang dalam keadaan sangat tersembunyi dan terselip di dalam ucapan-ucapan kita. Di samping juga terselip di dalam niat-niat kita. Maka harus berhati-hati. Wa huwa an yaqul wallah wa hayatik ya fulan wa hayati. Juga yang demikian itu kata beliau seperti orang mengatakan demi Allah dan demi hidupmu, ya, demi Allah, demi hidupmu, apuan, demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, dan demi hidupku. Jadi dia bersumpah dengan tiga, demi Allah, demi hidupmu, dan demi hidupku. Maka ini adalah syirik, sebagaimana yang telah kita sebutkan, syirik dalam sumpah. Demikian pula ucapan seseorang, "Laula kulaibatu hada la atana al-lusus." Kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan mendatangi kita. Ya. Betul, anjing itu adalah sebab pencuri itu enggak datang. Tetapi ucapan ini adalah ucapan yang mengandung kesyirikan, yang menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya yang menciptakan sebab tersebut. Walaulal bat fid dar la atal lusus. Kalau bukan karena burung di rumah, maka pencuri akan masuk. Wa qaulur rajul li sahibihi, demikian pula ucapan seseorang terhadap yang lainnya, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajul laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Maka kata beliau, "La taj'al fiha fulanan. Hadza kulluhu bihi syirkun." Jangan kamu jadikan fulan di dalamnya. Ini semuanya adalah ucapan kesyirikan. Iya. Dan semua ucapan ini termasuk kategori syirik kecil. termasuk kategori syirik kecil apabila tidak dimaksudkan dengan hati, dan bisa menjadi syirik besar apabila dimaksudkan dengan hati. Baik. Kemudian yang ke-24, menisbatkan nikmat kepada selain Allah Tabaraka wa Taala. Sebagaimana firman-Nya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kata Imam Mujahid rahimahullah, maksud ayat ini adalah ucapan seseorang, hadza mali waristuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Demikian pula ucapan mereka, kanatir rih thayyibah wal mallah hadiqah. Anginnya baik dan nahkodanya mahir. Yakni tatkala dia selamat dari ombak di lautan. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, penisbatan nikmat kepada selain Allah ada 3 bentuk. Yang pertama, apabila dinisbatkan kepada sebab yang samar, yang sebetulnya tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Seperti ucapan mereka, kalau bukan karena wali fulan dikubur keramat tersebut, saya belum punya anak. Maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Kemudian yang kedua, apabila dinisbatkan kepada sebab yang benar, yaitu sebab-sebab yang benar-benar ada menurut syariat dan kenyataan. Seperti ucapan mereka, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Inilah yang dikatakan oleh Imam Mujahid tadi. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal ini boleh dengan 2 syarat. Apabila 2 syarat ini hilang, atau salah satu darinya, maka termasuk kategori syirik. Dan itu yang dimaksudkan oleh Imam Mujahid tadi. Syarat yang pertama, dia meyakini bahwa itu hanya sebab, tidak berpengaruh dengan sendirinya, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah yang menciptakan sebab tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak melupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan. Maka apabila kehilangan syarat yang pertama termasuk syirik besar, dan apabila kehilangan syarat yang kedua adalah syirik kecil. Iya. Jadi ketika dia mengucapkan itu, ingatannya yang memberi nikmat kepadanya adalah orang tuanya. Dia enggak ingat Allah sama sekali. Maka itu termasuk kategori syirik kecil. Kemudian yang ketiga, apabila dinisbatkan kepada sebab yang nampak, sebab yang jelas, tapi bukan sebab yang hakiki, yang dapat dibuktikan secara syariat maupun kenyataan. Sebabnya jelas, tidak samar. Seperti ucapan mereka, gelang ini atau kalung ini yang menyelamatkan saya. Maka ini sama seperti jimat tadi. Ya, sama seperti jimat. Kalau diyakini berpengaruh dengan sendirinya, maka syirik besar. Kalau diyakini berpengaruh dengan izin Allah, maka termasuk syirik kecil. Yang terakhir sekali, yang ke-25. Kesyirikan dan kekufuran Syiah dan kesamaannya dengan Sufiyah, atau dengan kata lain tarekat dan tasawuf. Ya. Banyak sekali kesamaan dan kesyirikan mereka yang sama persis. Namun di sini saya hanya menyebutkan 5 saja yang saya ringkaskan dari kitab Usul Madhhab Syiah Al-Imamiyah Al-Itsnai Asyariyah Irdun wa Naqdun, karya Syekh Dr. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qaffari. Yang pertama, Syiah meyakini imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, saya belum sempat tuliskan di situ dari ucapan mereka, tapi di sini kita sebutkan. Berkata Al-Majlisi di dalam Biharul Anwar, ini ulama besar mereka, dalam kitab rujukan mereka, fa innahum hujubur rabb wal wasa'id bainahu wa bainal khalqi. sesungguhnya imam-imam kami itu adalah hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perantara antara Allah dengan hambanya. Ya. Ini contoh ucapan mereka dan masih banyak lagi. Demikian pula itu keyakinan sufiyah. Ya. Yang sudah kita bahas tadi malam. Syirik. Syirik dalam apa yang sama di sini dengan orang-orang sufi? Ya. Apa? Syirik dalam perkara apa? Atau nomor berapa yang kita bahas tadi malam? Hah? Yang pertama, tawassul. Terkait dengan tawassul, tawassul yang syirik. Persis sama dengan syiriknya orang-orang Syiah. Entah mana yang duluan, Syiah atau Sufiyah. Mana yang mengikuti siapa gitu. Yang pasti sama-sama syirik, sama-sama sesat. Iya. Tapi alhamdulillah orang-orang sufi banyak juga yang membantah Syiah. Padahal ajarannya hampir sama. Ini yang pertama. Dan permasalahan tawassul sudah kita singgung secara ringkas tadi malam. Kemudian yang kedua, Syiah meyakini imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Iya. Ini keyakinan Syiah. Seperti juga dalam Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, dia berkata, "Fama ahallu fahuwa halalun wa maharramu fahuwa haramun." Apa yang dihalalkan oleh imam-imam kami, maka itu halal. Dan apa yang diharamkan oleh mereka, maka itu haram. Dan ini sudah kita bahas pada syirik ketaatan. Iya, pada syirik ketaatan. Syirik ketaatan itu mencakup dua yang melakukan syirik. Yang melakukannya dan yang taat kepadanya disertai penghalalan dan pengharaman. Persis. Sama seperti orang-orang sufiyah. Mereka meyakini wali-wali mereka, apabila sudah mencapai derajat hakikat, maka halal baginya melakukan yang haram secara syariat. Ya. Bahkan dia bisa lepas dari semua kewajiban. Dia enggak wajib lagi sholat, enggak wajib lagi puasa, enggak wajib lagi zakat, karena dia sudah sampai derajat hakikat. Yang halal, apa namanya, yang haram sudah jadi halal bagi mereka. Jadi kalau dia lagi minum khamar, itu secara syariat memang haram, tapi secara hakikat enggak. Ya, enggak boleh kita salahkan. Bahkan kalau dia berzina sekalipun, enggak boleh kita salahkan katanya. Kamu baru sampai derajat syariat, dia sudah hakikat. Bagaimana bisa menyalahkan? Ya. Nah ini. Dan ulama sepakat itu adalah keyakinan kufur. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau begitu dia meyakini, Rasulullah SAW tidak diutus untuk walinya. Karena ternyata walinya bisa terbebas dari kewajiban. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Dari kalangan manusia dan jin, enggak ada pengecualian karena dia sudah mengamalkan amalan tertentu. Kemudian dia sudah sampai derajat hakikat lalu dia terlepas dari kewajiban syariat. Maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana di dalam syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Nawakidul Islam. Ya, di antara kekufuran mereka adalah mereka meyakini wali-wali mereka apabila sudah sampai derajat syariat, dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW seperti keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Khidir memang bukan umatnya Nabi Musa. Bahkan beliau adalah nabi tersendiri yang diutus kepada kaum yang lain, bukan dari kalangan Bani Israel. Adapun nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, Syiah meyakini batu di kuburan Al-Husain radhiyallahu anhu dapat memberikan berkah yang menyembuhkan segala penyakit. Ya, dan itu disebutkan di dalam Biharul Anwar karya Al-Majlisi sampai 83 riwayat tentang keutamaan tanah di kuburan Al-Husain. Demikian pula ada adab-adabnya dan hukum-hukumnya menggunakan tanah tersebut. Ada yang bisa menyembuhkan semua penyakit dan menjadi benteng dari berbagai macam rasa takut, ya, dan segala macam khurafat-khurafat lainnya dia sebutkan di situ. Sama persis dengan orang-orang sufi yang meyakini batu-batuan di kuburan para wali mereka bisa dijadikan sebagai jimat yang bisa memberikan keberkahan kepada mereka atau melindungi mereka dari mara bahaya. Kemudian yang keempat, Syiah meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Seperti juga dikatakan Al-Majlisi di dalam Biharul Anwar, dia mengutip dari Abu Abdullah yang diklaim sebagai imam Syiah, bahwa dia berkata, wallahi laqad u'tina ilmal awwalina wal akhirina, ilmal awwalina wal akhirina, demi Allah kami telah diberikan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, a indaka ilmul ghaib? Faqala lahu, waihak, inni la'alamu ma fi asladir rijal wa arhamin nisa. Dikatakan kepadanya, apakah kamu tahu ilmu gaib? Dia katakan, celaka engkau, tentu saja aku tahu apa yang ada di sulbi kaum lelaki dan apa yang ada di rahim kaum wanita. Ini ucapan imam-imam Syiah menurut riwayat mereka. Dan sudah dimaklumi, Syiah itu adalah yang paling pendusta di dalam menciptakan riwayat-riwayat palsu. Ya, dan tadi kita sudah bahas, ini adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran, hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Persis seperti keyakinan sufiyah yang meyakini wali-wali mereka mengetahui perkara gaib. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, alhamdulillah, Syiah meyakini bahwa bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan imam-imam mereka. Persis sama dengan orang-orang sufi yang meyakini wihdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Ya, disebutkan di dalam Usulul Kafi. Ini juga kitab induk Syiah. Walakinna Allah khalatana binafsihi. Para imam mereka berkata, akan tetapi Allah menyatu dengan kami bersama dirinya. Allah dirinya menyatu dengan kami. Ini keyakinan Syiah. Demikian pula ini keyakinan orang-orang sufiyah yang meyakini wihdatul wujud, menyatunya makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, selesai penjelasan ringkas tentang 25 macam kesyirikan. Tentu masih ada bentuk-bentuk kesyirikan yang lain yang belum kita sebutkan, dan masih banyak yang perlu kita pelajari dari kitab-kitab para ulama. Adapun yang kita pelajari sekarang hanyalah sekedar membantu, insyaallah ta'ala, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk memahami penjelasan-penjelasan para ulama lebih detail, bukanlah sebagai hal yang mencukupi kita dari kitab-kitab para ulama. Ini hanya sekedar membantu dan memicu kita untuk mempelajari lebih detail penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, ya, terutama kitab tauhid dan syarah-syarahnya. Ini yang perlu kita pelajari. Baik. Mohon penjelasannya yang terkait dengan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar ia tidak terjatuh dalam kejelekan dalam menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu itu sangat banyak sekali. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala punya kitab yang sangat bagus berjudul Hilyatu Talibil Ilm. Beliau sebutkan di situ lebih dari 50 atau lebih dari 60 adab seorang penuntut ilmu. Iya. Bacalah buku tersebut, dan ini penting sekali untuk dipelajari secara khusus dan dijadikan sebuah mata pelajaran khusus. Ini kalau hilang adab dalam seorang penuntut ilmu, dia tidak akan sukses. Dia tidak akan sukses di dalam menuntut ilmu. Dia akan tersesat, akan sia-sia hidupnya kalau tanpa adab di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mensyarah kitab tersebut dalam keadaan penulisnya masih hidup ketika itu. Ya, yang mensyarah adalah ulama yang lebih besar daripada beliau. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid, ulama besar. menulis kitab Hilyah Talibul Ilm dan disyarah oleh ulama yang lebih besar lagi, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syarahnya bagus sekali. Ini paling tidak yang harus kita baca, dan masih banyak lagi kitab-kitab terkait dengan adab-adab penuntut ilmu. Namun tentunya adab yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Yang namanya ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah tabaraka wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jemaah sekalian, yang sangat penting dalam menuntut ilmu adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah. Karena Allah telah menyatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa artinya furqan? Artinya ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang membahayakan. Iya. Demikian pula kata para ulama, dengan ketakwaan itu Allah berikan furqan, bisa bermakna ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifzi wa ziyadatul faham. Tambahan ilmu, tambahan hafalan, dan tambahan pemahaman. Mencakup tiga macam tersebut. Itu arti furqan. Apabila seorang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan ilmu, hafalan, dan pemahaman. Ya, makin takwa seseorang, makin besar yang Allah akan berikan ini kepadanya. Ya. Sehingga bisa jadi orang yang sama-sama menghafal, tapi yang satu lebih baik hafalannya. Dan bisa jadi pula, dua orang penuntut ilmu hafalannya sama. Tetapi, yang satu bisa mengeluarkan dari satu ayat 10 pelajaran. Atau dari sebuah hadis, banyak sekali faedah yang bisa dia petik. Tapi yang satunya lagi mungkin hanya 1-2 saja. Tergantung ketakwaannya kepada Allah. Allah berikan taufik kepadanya. Ya, makanya ucapan yang terkenal dari Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in suwa hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadukan kepada guruku waqi' akan jeleknya hafalanku, dan beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Senantiasa meminta ilmu kepada Allah. Karena hakikatnya kita hanya berusaha, dan Allah dialah yang menganugerahkan ilmu kepada kita. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah diperintahkan wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kemudian jemaah sekalian, antara penuntut ilmu termasuk adab yang sangat besar. Antara penuntut ilmu harus ada saling tolong menolong dan memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang. Kadang kita merasa heran, orang-orang awam yang lebih punya sifat kasih sayang daripada penuntut ilmu. Iya. Padahal itu adalah sifat yang bisa jadi dengan sebab itu Allah curahkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Iya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih." Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong hamba-hambanya. Iya. Bahkan jemaah sekalian, hadis yang pertama akan diajarkan seorang ahli hadis kepada muridnya. Hadis yang pertama yang diajarkan seorang ahli hadis kepada muridnya, apabila dia hendak memberikan ijazah periwayatan kepadanya, apa hadis itu jemaah sekalian? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Kenapa jemaah sekalian? Ahli hadis mengajarkan ilmu ini pertama sekali kepada muridnya. dikatakan para ulama untuk mengingatkan dia bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada al-muta'allimin, kepada para penuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya yang mulia, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawli." Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Kalau engkau bersikap kasar lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini sifat penting seorang penuntut ilmu. Dan juga kenapa jemaah sekalian? Karena kalau terjadi perselisihan, kurangnya sifat kasih sayang antara penuntut ilmu, maka mereka menuntut ilmu itu akan tidak nyaman. Tidak nyaman. Akhirnya mulai pergi dan menghilang satu persatu dari majelis ilmu karena malas ketemu dengan si fulan. Malas ketemu dengan si fulan. Iya. Jadi ini termasuk adab yang sangat penting sekali. Dan subhanallah, kalau kita baca kisah-kisah para ulama, luar biasa kita akan dapati saling tolong-menolong dan bersifat kasih sayang antara para penuntut ilmu. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan puasa-puasa sunnah yang dengan tujuan agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang saleh dan dimudahkan segala urusannya? Pertama sekali, hendaklah dia berniat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sertakan niat ini. Maka itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik karena Allah telah mengabarkan kepada kita tentang dua orang anak yatim yang dijaga oleh Allah, demikian pula harta mereka dijaga, wa kana abuhuma shaliha. Bapak keduanya adalah seorang yang saleh. Sehingga diriwayatkan sebagian salaf mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, saya tambah salat sunnah ini karena kamu, supaya Allah menjagamu." Iya. Jadi niatnya yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sertakan niat-niat yang baik yang lainnya. Pertanyaannya panjang-panjang ya. Coba singkat-singkat aja. Bagaimana dengan membuat bid'ah dan hukum-hukum yang seakan pelakunya bersekutu dengan Allah dalam tasyrik? Apakah tidak termasuk syirik? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan dari agama ini yang Allah tidak izinkan? Iya. Jadi termasuk berbuat bid'ah, tetapi seperti dengan perincian seperti yang kita sebutkan tadi malam, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang itu sudah tahu, ketika seseorang sudah tahu ini haram di dalam syariat, kemudian dia rubah keyakinannya, menurut saya ini halal walaupun syariat mengharamkan, itu yang dimaksud syirik. Itu yang dimaksud dengan syirik. Iya. Namun ketika dia mengamalkan bid'ah itu dengan keyakinan ini enggak haram, ini bagus, maka itu tidak dikatakan syirik. Itu adalah bid'ah. Bisa dibedakan ya. Iya. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat, dia tahu itu haram, jelas. Jelas dia tahu itu haram. Kemudian dia mengatakan ini menurut saya halal walau dalam syariat itu haram. Itu yang dimaksud syirik di situ. Tapi kalau dia melakukannya atas dasar itu adalah hal yang baik, maka itu tidak termasuk kategori syirik, namun sudah jelas itu termasuk kategori bid'ah, mengada-ada dalam agama dan menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat yang sesat tempatnya di neraka. Dan inilah sisi mengapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Sebab bid'ah itu menerjang usul agama sampai bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Demikian pula kekufuran. Contoh lain, orang bisa kufur dengan bid'ah. Ketika dia melakukan bid'ah atas dasar agama ini enggak sempurna. Kalau itu sudah jelas kekufuran. Ya. Karena perbuatannya seakan-akan dia meyakini agama ini belum sempurna. Sebab dia masih menambah hal yang baru tanpa ada petunjuk dari agama ini. Padahal Allah telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Hanya saja sudah kita maklumi, orang yang melakukan bid'ah itu bukan karena atas dasar keyakinan agama ini belum sempurna. Kalau dia punya keyakinan itu, kafir dia. Iya. Namun pada umumnya mereka melakukan bid'ah itu bukan atas dasar tersebut. Iya. Jadi tergantung, harus dirinci. Tentang tabarruk. Karena Ustaz, kemarin Ustaz bahwa tabarruk bisa menjadi syirik kecil dan syirik besar. Mohon penjelasan bagaimana kalau tabarruk dengan air zam-zam, kurma ajwa, dengan air bekas wuduk Nabi SAW, dengan rambut beliau SAW yang dilakukan oleh para sahabat. Pertama, bertabarruk dengan air zam-zam dan kurma ajwa, maka keberkahannya telah disebutkan di dalam dalil. Keberkahannya air zam-zam dan keberkahannya kurma ajwa. Ya, yaitu kurma ajwa dimakan 7 butir di pagi hari bisa menjadi benteng dari sihir. Itu ada dalilnya sahih. Demikian pula keutamaan zam-zam sudah dimaklumi. Maka kalau begitu, ini adalah sebab keberkahan yang Allah ciptakan. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dari dalil syar'i. Ini kembali lagi pada permasalahan sebab. Maka boleh kita mengharapkan keberkahan dari air zam-zam ini, atau pada air zam-zam ini, atau pada kurma ajwa. Dari mana kita harapkan keberkahan itu? Dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meyakini ini hanyalah sebab. Allah yang menganugerahkan keberkahan. Iya. Adapun bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti air wudu beliau, bekas air wuduk beliau dan rambut beliau, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, itu adalah keberkahan yang Allah ciptakan khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak bagi yang lain. Makanya para sahabat berebutan air sisa wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak berebutan air sisanya Abu Bakar. Demikian pula para tabi'in, mereka tidak berebutan air sisanya Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Utsman, tidak pula Ali. Maka kata Al-Hafiz, ini menunjukkan hal ini hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Termasuk rambut beliau, tetapi hanya masalahnya di masa ini enggak bisa kita dengan mudah percaya orang mengatakan ini rambut beliau. Dari mana bisa dia buktikan? Kalau hadis bisa dibuktikan. Iya. Kalau orang mengatakan ini pakaian beliau, ini senjata beliau, ini sepatu beliau, bagaimana caranya bisa dibuktikan? Kalau hadis bisa dibuktikan, ada sanadnya. Iya, wallahu alam. Jadi itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun manusia yang lainnya, tidak ada dalil yang menunjukkan air sisa minumnya Pak Kiai ada berkahnya yang perlu kita perebutkan. Jangan-jangan Pak Kiai ada penyakit paru-paru. Ya, ini bahaya. Ya. Apalagi kalau yang suka ngerokok bahaya. Ya, dan rokok itu haram. Tentang berobat, seorang yang berobat dengan suatu obat dan dia sangat yakin dengan ilmu yang dia miliki bahwa dengan minum obat tersebut akan sembuh. Yang demikian ini apakah termasuk tabarruk yang tidak diperbolehkan? Kalau dia meyakini obat itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan, itu adalah kesyirikan. Yang namanya obat, yang namanya dokter, semuanya hanya sebab. Dan kan sudah terbukti, obat yang orang katakan betul-betul mujarab, dokter yang dikatakan betul-betul mahir, kenyataannya enggak semua yang sembuh. Iya. Jadi tetap saja harus diyakini itu hanyalah sebab, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyembuhkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam doa beliau, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa antas syafi. La syifa'a illa syifa'uka syifa'a la yughadiru saqama. Allah wahai ya Allah, engkaulah Rabb manusia. Wahai Allah Rabb manusia, hilangkanlah penyakit. Engkaulah asy-syafi yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi yang namanya dokter dan ilmu yang dia miliki, demikian pula obat-obatan, semuanya hanya sebab. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Seperti kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Bolehkah bagi seorang ustaz atau guru yang mengajarkan ilmu agama ada niatan untuk mendapatkan amplop atau gaji untuk mencukupi kebutuhannya? Kalau gajinya dikurangi merasa tidak enak. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, hal ini boleh dengan syarat itu bukan tujuan utama. Dengan syarat bukan tujuan utama. Yang pertama dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dia niatkan gaji tersebut untuk menegakkan agamanya. Ini yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya. Tapi kalau dia niatkan semata-mata karena gaji itu, maka ini tercela. Ini termasuk niat yang rusak, niat yang syirik. Kalau semata-mata niatnya demi gaji itu. Tapi kalau dia niatkan pertama sekali karena Allah, yang kedua dia juga pingin dapat gaji untuk menegakkan agamanya. Untuk menegakkan agamanya. Seperti supaya dia tidak meminta-minta. Supaya dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Ini mestinya sudah harus kita maklumi. Bahkan itu termasuk sebab seseorang mendapatkan rizki. Kalau dia mencukupi kebutuhan para penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dua orang bersaudara di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satunya kerjanya menuntut ilmu saja. Menuntut ilmu saja. Satunya lagi bekerja. Maka yang bekerja ini mengadukan saudaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda kepadanya, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki karena dia. Karena saudaranya ini total belajar menuntut ilmu, apalagi kalau disertai dengan mengajar, manfaatnya lebih besar. Kemudian kita berikan kecukupan kepadanya, maka dengan sebab itu kita mendapatkan rizki. Tapi jemaah sekalian, kalau kita tidak beri kecukupan, kemudian dia sibuk dengan urusan lain demi mencukupi kebutuhannya, maka mudaratnya sangat besar. Iya kan? Mudaratnya sangat besar. Siapa yang akan mendidik kita dan anak-anak kita kalau ustadz-ustadznya karena tidak cukup, kemudian mereka harus mencari, harus menyibukkan diri untuk mencukupi diri mereka sehingga kemudian terlalaikan atau terkurangi waktunya, atau bahkan tidak sama sekali bisa mengajar karena terlalu sibuk. Ya, ini mudarat yang besar. Ya. Jadi ada orang-orang yang khusus dengan sangat terpaksa kita harus membantu mereka. Ya. Maksudnya dari sisi mereka, dengan sangat terpaksa mereka harus meninggalkan kesibukan dunia untuk fokus belajar dan mengajar. Kalau mereka tidak melakukan ini, maka mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Iya. Ini yang dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apakah penyakit was-was termasuk syirik? Was-was itu artinya keraguan. Tergantung keraguannya di mana. Kalau dia ragu terhadap keesaan Allah sebagai satu-satunya pencipta atau sebagai satu-satunya yang patut disembah, maka sudah jelas itu termasuk kekufuran. Karena iman itu keyakinan. Termasuk dari kekufuran adalah asyak, keraguan. Iya. Tapi kalau itu berupa gangguan-gangguan untuk membuat dia meragukan, lalu dia berusaha menepisnya, maka itu tidak membahayakannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai akhirnya setan mengatakan kepadanya, siapa yang menciptakan Allah? Iya. Nah ini, dia diganggu oleh syaitan. Agar membuat dia ragu. Agar merusak keimanannya. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia berhenti. Dan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Dan mengucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Adapun kalau yang dimaksud waswas di sini adalah waswas di dalam wudu, dalam taharah atau dalam salat, maka ini termasuk kesalahan dan gangguan syaitan, tapi tidak termasuk kesyirikan. Iya. Seperti orang sudah berwudu, kemudian datang selalu perasaan ragu, kayaknya sudah batal ini, kayaknya sudah batal. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yajida rihan aw yasma'u sautan. Jangan dia berhenti dari salatnya sampai dia mendengarkan atau sampai dia mencium baunya, bau kentutnya misalkan kalau dia buang angin, atau mendengar suaranya. Artinya, makna hadis ini adalah semua keraguan itu harus ditepis. Semua keraguan itu harus ditepis. Iya. Kembali kepada hukum asalnya dia yakin. Sampai dia betul-betul yakin sudah batal wudunya. Kalau dia sudah yakin batal wudunya, baru kemudian dia pergi berwuduk lagi. Kalau masih berupa keraguan, padahal sebelumnya dia yakin dia sudah berwuduk, maka ini harus ditepis, jangan dipedulikan. Iya. Bagaimana dengan seorang yang bergampangan dalam hal penghalalan dan pengharaman makanan, kemudian dia terjatuh kepada penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, apakah termasuk satu kesyirikan? Tadi sudah kita jelaskan, kalau dia sudah jelas-jelas tahu, katakanlah khamar, itu sudah jelas. Dia tahu ini khamar diharamkan dalam syariat, kemudian dia katakan halal, itu yang dimaksud dengan kesyirikan di sini. Iya. Mengapa orang yang bertawassul dengan penghuni kubur disebut menyembah kubur? Padahal mereka masih meyakini yang hanya bisa mengabulkan doa mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak kesyirikannya di mana? Sebab doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Meskipun dia meyakini penghuni kubur itu hanya perantara. Dan Allah yang mengabulkan. Oleh karena itu, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita berdoalah kepada orang saleh atau para nabi, atau para malaikat. Yang ada adalah, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, kalau aku mati, datanglah ke kuburanku, berdoalah kepada aku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada mereka dan mereka tidak pernah mengerjakannya setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada satu riwayat yang sahih para sahabat mengerjakannya. Sebab Nabi SAW telah berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan beliau SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ulama seluruhnya sepakat, yang mereka sebut dengan tawassul, tapi dalam artian berdoa kepada makhluk sebagai perantara kepada Allah, adalah kesyirikan. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sampai jam berapa ini? Sudah habis waktu apa? Habis. Tolong kasih tahu kalau udah habis waktu. Bagaimana hukum memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka, sebagaimana yang kita saksikan? Cara-cara memberikan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dengan cara yang dilakukan terus-menerus, dengan cara tertentu, maka tidak diragukan lagi ini mengada-ada dalam agama. Iya. atau paling minimalnya adalah mengantarkan kepada bid'ah. Dan itu semuanya diperintahkan untuk dijauhi. Cukup bagi kita mendoakan. Cukup bagi kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Apalagi kalau yang mereka maksudkan itu adalah menghormati atau mendoakan orang-orang kafir yang meninggal dunia. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat seperti yang sudah kita sebutkan. Ibu saya menyimpan raja. Itu gimana cara menasihati? Dan saya pernah menasihati tapi malah dimarahi. Gimana solusi dan pendapatnya Ustaz supaya ibu saya meninggalkan itu? Raja yang dimaksudkan jimat ya. Maka ini termasuk kategori kesyirikan. Harus dinasihati dengan hikmah dan ilmu. Disampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kesyirikan tersebut. Itu caranya menasihati. Sampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan jangan pedulikan. Maksudnya jangan khawatir, jangan takut dimarahi. Karena itulah tanda cinta yang hakiki. Tanda kasih sayang kita yang hakiki kepada orang tua kita. Apabila mereka dalam keadaan musyrik, hendaklah memberikan nasihat kepada mereka. Tidak peduli mereka senang atau marah, sampaikan kepada mereka, karena itulah tanda cinta yang hakiki. Sampaikan hadis-hadis Nabi SAW atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa itu adalah kesyirikan. Demikian pula ucapan-ucapan para ulama. Dan juga berikan buku sebagai hadiah untuk dibaca. Demikian pula ajak ke majelis-majelis ilmu. Ya. Qadarullah masyafa'al. Waktu sudah habis. Mohon maaf yang belum terjawab. InsyaAllah ta'ala. Banyak ustaz-ustaz kita di sini yang bisa memberikan jawaban yang lebih baik. Ini saja yang bisa ana sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.